Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adana Allahu wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyaral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada pada penjelasan hadis Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yaitu ketika para sahabah duduk di majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang yang memakai pakaian putih, berambut hitam, tidak terlihat tanda-tanda seorang yang safar. Tetapi tidak ada seorang pun dari sahabah yang mengenali orang tersebut. Lalu orang tadi berduduk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah tentang Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah, sampaikanlah, jelaskanlah kepadaku apa itu Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan menyatakan, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tiada ilah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimas salah, engkau menunaikan salat, berpuasa atau mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita telah membaca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala pada penjelasan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang telah kita baca penjelasannya pada pertemuan yang sebelumnya, beliau mengatakan dua kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah yang pertama, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah yang kedua, dijadikan sebagai satu rukun Islam, dihitung sebagai satu rukun Islam. Artinya digabungkan dua kalimat ini menjadi satu rukun, karena pada hakikatnya dua kalimat ini kembali pada makna tashihul ibadat, yaitu makna sahihnya ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Artinya pada dua kalimat ini terkandung di dalamnya syarat sahnya ibadah seorang hamba, yaitu al-ikhlasu lillahi azza wa jal, mengikhlaskan segala amal ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dia beribadah kepada Allah subhanahu, dia menunaikan salat hanya untuk Allah, dia berpuasa hanya untuk Allah, dia berdoa, dia meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ikhlas lillahi azza wa jal. Tidak ada niatan dalam hatinya, niat-niat syirik seperti riya ataupun syirik-syirik yang besar, memberikan peribadahan ini untuk selain Allah subhanahu, berdoa meminta kepada mayit, kepada orang-orang yang telah mati, meminta berdoa salat kepada orang-orang yang telah mati yang mereka tidak pantas untuk diibadahi. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini syarat yang pertama yang terkandung dalam asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian syarat yang kedua dari syarat diterimanya suatu amal adalah asyhadu anna muhammadan rasulullah, yaitu mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan amal ibadah. Jika salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi pada amal ibadah yang kita lakukan, na'udzubillah, maka amal tersebut tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya seorang yang telah melakukan amal ibadah dengan ikhlas lillahi azza wa jal, melakukan amal ibadah yang mereka anggap sebagai ibadah, ritual-ritual yang dianggap sebagai ibadah, mereka melakukannya ikhlas lillahi azza wa jal, namun ternyata apa yang mereka lakukan tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan ternyata bukan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan hal tersebut amalannya tertolak walaupun dia ikhlas lillahi azza wa jalla. Demikian pula jika seorang hamba melakukan amal ibadah sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, sesuai dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, namun dia mengerjakannya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia melakukannya untuk mendapatkan pujian-pujian dari orang lain, dia melakukannya supaya mendapatkan pujian, supaya dikatakan sebagai seorang yang rajin beribadah, sebagai seorang yang dermawan, dia beribadah atau melakukan amal ibadah tersebut untuk berhala-berhala, untuk patung, meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada selain Allah subhanahu, maka amalannya pun tertolak, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dua kalimat syahadat ini dijadikan sebagai satu rukun karena kembalinya pada makna tashihul ibadat, pensahihan atau amal ibadah yang dinyatakan sebagai amal ibadah yang sahih harus terpenuhi padanya dua syarat ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan pada pertemuan sebelumnya kita juga telah menjelaskan, yaitu membaca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan syahadah anna Muhammadan Rasulullah, yaitu di antara bentuk kewajiban, konsekuensi yang harus dilakukan oleh mereka yang mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah mengikuti syariat Rasul, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak melakukan amal-amal ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mendatangkan ajaran-ajaran baru yang tidak pernah disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Itulah konsekuensi dari pengucapan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bi'idnillahi azza wa jal, yang berikutnya pada malam ini adalah penjelasan tentang rukun Islam yang kedua. An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah. Inilah rukun yang kedua, yaitu iqamus salah, menunaikan as-salah. As-salah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, secara bahasa bermakna doa, bermakna doa. Salat adalah doa. Dari sisi bahasa maknanya doa. Adapun makna as-salah dalam syar'i adalah suatu amalan yang terdapat di dalamnya ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang makhsusah, yang telah dikhususkan, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan assalam. Di dalamnya ada zikir yang kita ucapkan. Di dalamnya ada pembacaan ayat atau membaca ayat Al-Quranul Karim. Di dalamnya terdapat gerakan-gerakan seperti sujud, ruku, mengangkat tangan. Muftatah diawali dan dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan taslim, dengan assalam. Inilah as-salah secara syar'i. Dinamakan as-salah, amalan ini dinamakan salat, yaitu yang bermakna doa, karena di dalam amalan ini terdapat banyak zikir, terdapat banyak doa, terdapat dalamnya banyak amal ibadah, berzikir kepada Allah, terdapat di dalamnya doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ini as-salah merupakan amalan yang mulia, bahkan ini merupakan rukun Islam yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat asy-syahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibawa ke langit, naik ke langit bersama malaikat Jibril alaihi salam, ketika malaikat Jibril sampai di langit dunia, beliau alaihi salam mengatakan kepada penjaga langit tersebut, iftah, bukalah. Maka ditanya kembali, bertanya, siapa ini? Jibril. Kemudian ditanya, siapa yang bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya, apakah dia telah diutus menjadi seorang rasul? Naam, iya, telah diutus sebagai seorang rasul. Kemudian dibukalah pintu langit dunia, dan di sana bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam, yang di sebelah kanan dan sebelah kirinya terlihat sosok hitam. Ketika melihat sebelah kanan, Nabiullah Adam bahagia, senang. Ketika melihat sebelah kirinya, Nabiullah Adam menangis. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapa dia? Dia adalah Adam alaihissalam, dan yang berada di sebelah kanan dan sebelah kirinya adalah ruh-ruh dari anak keturunannya. Yang di sebelah kanan adalah penghuni al-jannah, yang di sebelah kirinya adalah penghuni an-nar. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril naik ke langit yang kedua, dan di sana bertemu dengan Nabiullah Yahya dan Isa. Kemudian setelah itu naik ke langit yang ketiga, bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Pada langit keempat bertemu dengan Nabiullah Idris. Kelima bertemu dengan Harun. Dan yang keenam bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian yang ketujuh bertemu dengan Nabiullah Ibrahim. Setelah itu naik ke Sidratul Muntaha. Di sana Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam kewajiban untuk menunaikan salat 50 waktu. Kemudian ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun bertemu dengan Nabiullah Musa, Musa alaihi salam bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu? Yaitu diperintahkan untuk menunaikan salat sebanyak 50 kali. Maka Musa alaihissalam menjawab dan menyampaikan kepada Rasul alaihissalatu wassalam, kembalilah dan memintalah keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena sungguhnya umatmu tidak akan mampu menjalankan sholat sebanyak 50 kali waktu itu. Maka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun meminta keringanan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala, pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan salat menjadi 5 kali dalam sehari, sehari semalam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kejadian ini adalah kejadian atau peristiwa yang dikenal dengan Isra wal Mi'raj, dan di sana disyariatkan atau diwajibkan salat 5 waktu, menunjukkan betapa mulianya amal ibadah ini. Diwajibkan atau disyariatkan di tempat yang tinggi, di tempat yang tidak bisa, fi afdali makanin wasala ilaihi al-bashar, pada tempat yang dilalui atau bisa dicapai oleh seorang bashar, seorang manusia, dan tempat itu adalah tempat yang paling mulia, Sidratul Muntaha. Di sana Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala beberapa pembahasan terkait dengan as-salah. Di antara apa yang akan beliau sebutkan dalam syarahnya ialah pembahasan tentang syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, dan kewajiban-kewajiban salat. Dan dalam penjelasan ini beliau akan menyebutkan beberapa faedah-faedah yang penting terkait dengan amalan salat ini. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memudahkan kita untuk memahami penjelasan dari Syekh rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, qala wa qawlu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tuqima as-salah, يعني تأتي بها قويمة سالمة بشروطها وأركانها وواجباتها. معنى الكلمة تقيم الصلاة dirikanlah salat, yakni kita melakukannya, mengerjakannya dengan baik, dengan benar, dengan mendatangkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan kewajiban-kewajibannya. Artinya bukan hanya sekedar menunaikan sholat begitu saja, takbir, kemudian ruku, kemudian sujud. Tidak. Juga harus diperhatikan syarat-syaratnya. Kemudian diperhatikan pula rukun-rukunnya. Dan diperhatikan pula kewajiban-kewajiban as-salah. Maka Syekh rahimahullah ta'ala akan menyebutkan beberapa hal yang terkait dengan syarat-syarat salat, rukun-rukun salat dan kewajiban-kewajiban as-salah. Qala rahimahullah ta'ala, fa min ahammi syurutiha al-waqtu. Yang pertama, beliau menyebutkan tentang syarat-syarat salat. Di antara syarat-syarat yang paling penting ialah al-waqtu, waktu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 103, menjelaskan tentang salat atau waktu-waktu yang telah ditentukan. Bahwasanya salat itu diwajibkan kepada kaum mukminin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ada waktu-waktunya. Salat duhur ada waktunya. Salat asar ada waktunya. Salat maghrib, isya, subuh ada waktunya. Maka perlu bagi seorang muslim untuk memperhatikan waktu-waktu as-salah. Jangan sampai dia mengerjakan as-salah sebelum masuk waktunya sehingga salatnya tertolak. Atau jangan sampai dia mengerjakan salat setelah selesai atau keluar dari waktunya sehingga dengan hal tersebut salatnya pun akan tertolak. Faqala syekhu rahimahullahu ta'ala, syekh mengatakan bahwa waktu salat, beliau, wa idza kanatis salawatu khamsan fa awqatuha khamsatun aw thalath, khamsatun li ghairi ahli al-a'dhar wa thalathatun li ahli al-a'dhar alladhina yajuzu lahumul jam'. Kata beliau rahimahullah, salat yang lima waktu ini, fa awqatuha khamsah, waktunya ada lima, aw thalatha atau tiga. Yaitu beliau ingin menjelaskan bahwa lima waktu itu bagi mereka yang tidak memiliki uzur menunaikan salat pada waktu-waktunya. Subuh pada waktunya, duhur pada waktunya, maghrib asar pada waktunya, maghrib pada waktunya, isya pada waktunya. Ada lima waktu. Adapun tiga waktu yaitu untuk mereka-mereka yang memiliki udur, yaitu mereka-mereka yang boleh untuk menjamak salat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan rincian dari waktu-waktu tersebut. Rincian dari waktu-waktu tersebut. Yang pertama al-fajr, salat subuh. Waktunya ialah min tulu'il fajri al-thani ila an tatlu'a asy-syams, yaitu semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini adalah waktu untuk menunaikan salat subuh, dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Dan ini perlu diperhatikan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sering terjadi kesalahan pada waktu salat subuh. Terkadang seorang yang mengumandangkan adzan, mereka dengan sengaja mengumandangkan adzan sebelum masuk waktu salat subuh, sebelum terbitnya fajar, hanya bermodalkan dengan melihat waktu-waktu yang telah ditentukan yang ada pada kalender misalnya, atau yang sekarang ini pada jam-jam digital. Naam. Dan tidak melihat kenyataannya, apakah betul pada jam sekian telah terbit fajar. Jika memang betul, alhamdulillah. Jika memang salah, selisih 5 menit misalnya, maka ini sangat berbahaya. Sebab ketika seorang muadzin adzan sebelum waktunya, kemudian orang-orang menunaikan salat dan belum masuk waktunya, salatnya tidak sah sama sekali. Salatnya tidak sah. Sehingga seorang muadzin adalah orang-orang yang betul-betul tahu dan faham waktu-waktu as-salah. Waktu-waktu as-salah. Bahkan Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan, memberikan tanbih, memberikan sebuah sesuatu yang perlu kita perhatikan. Penanggalan-penanggalan atau jam-jam yang telah ditentukan berdasarkan apa yang ditentukan oleh Ummul Qura, ada di sana taqdim khams daqaiq, dipercepat atau dilebihkan 5 menit. Yakni sebelum adzan, sebelum terbitnya fajar, dilebihkan 5 menit. Sebelum terbitnya fajar, 5 menit sebelum terbitnya fajar sudah masuk waktu fajar, dilebihkan. Nah, kalau seorang betul-betul yakni memegang ini, menjadikan ini sebagai patokan, ini bahaya. Karena dia mengumandangkan adzan sebelum waktunya, dan bisa jadi seorang menunaikan sholat sebelum waktunya disebabkan dia telah mengumandangkan adzan subuh. Kemudian beliau pun mengatakan bahwasanya ini adalah perkara yang telah kami teliti berdasarkan hisab. Ikhtabarnahu fil hisabil falaki wa ikhtabarnahu aidan fil ru'yah. Telah beliau teliti dengan menggunakan hisab dan juga langsung melihat apakah betul pada jam sekian-sekian yang telah ditentukan masuk waktu fajar. Ternyata, kata Syekh rahimahullah, setelah aku teliti dan setelah aku lihat secara langsung dengan mataku, itu belum masuk waktu sholat subuh. Maka tidak dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk berpatokan dengan waktu-waktu yang telah ditentukan, terlebih jika memang telah diketahui terjadi perbedaan pada kenyataannya. Bahkan sebagian mengatakan, kata Syekh rahimahullah ta'ala menceritakan kepada beliau, ada seorang yang berada di tengah lautan yang tidak ada cahaya sama sekali, sehingga dengan mudahnya dia akan membedakan fajar. Ternyata setelah dilihat waktu yang ditentukan berbeda kurang lebih 1/3 jam atau kurang lebih 20 menit atau 15 menit perbedaannya. Bahaya, 15 menit perbedaannya. Ini yang di jam atau yang telah ditentukan jam sekian, ternyata belum 15 menit sebelum terbitnya fajar sudah azan. Bahkan sebagian mungkin sudah menyelesaikan sholatnya. Ini berbahaya. Lau tukabbiru lil ihram faqat. Kalau seandainya kita melakukan takbiratul ihram sebelum masuknya waktu sholat, ini hanya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, itu belum masuk waktu. Kemudian setelah selesai Allahu Akbar, meletakkan tangan, misalnya sudah masuk waktu. Kalau hanya dengan takbiratul ihram saja dilakukan sebelum masuknya waktu sholat, masahat sholatuka faridhatan, sholatmu tidak sah, tidak dianggap sebagai sholat faridhah, tidak dianggap sebagai sholat wajib yang sah. Kenapa? Karena dia melakukan sholat sebelum masuk waktunya. Walaupun hanya sekedar takbiratul ihram saja, takbiratul ihramnya belum masuk waktu sholat, tapi amalan-amalan setelahnya sudah masuk waktu sholat, sama, tidak dianggap sebagai sholat yang sah. Karena dia menunaikan sholatnya tidak pada waktunya atau belum masuk waktunya. Qala rahimahullah ta'ala, ala kulli hal waktu salatil fajri min tulu'il fajri thani ila tulu'il syams. Waktu salat subuh adalah ketika terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Ini diingatkan oleh Syekh rahimahullah karena sering terjadi pada salat subuh, terlebih ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan ada jadwal imsak kemudian waktu subuh, ternyata setelah dilihat terjadi perbedaan. Yang sebenarnya fajar jam sekian ditentukan pada kalender jam sekian. Perbedaannya ada sampai 5 menit atau 10 menit. Nah, ini berbahaya. Bisa menyebabkan sholat kita tidak sah dikarenakan kita menunaikannya di luar waktunya atau sebelum masuk waktunya. Qala syekhu rahimahullah, yang berikutnya sholat duhur. Min zawali syams ila an yasira dhillu kulli syai'in mitlahu. Yaitu waktunya ialah setelah tergelincirnya matahari. Ila an yasira, sampai bayangan dari sesuatu sama panjang dengan sesuatu tersebut. Ini waktunya. Sampai bayangan dari sesuatu mitlahu, sama dengan benda tersebut. Naam. Inilah waktu salat zuhur. Salat zuhur. Dan setelah selesai waktu salat zuhur, maka masuklah waktu salat asar. Dan waktu salat asar sampai matahari menguning. Sampai matahari menguning. Dan waktu yang daruri adalah ketika sampai terbenamnya matahari. Yani setelah selesai waktu zuhur, maka masuk waktu salat asar. Dan waktu salat asar batasannya sampai matahari menguning, atau batas akhirnya adalah sampai terbenamnya matahari. Ketika terbenamnya matahari, maka masuklah waktu salat maghrib. Masuk waktu salat maghrib. Sampai kapan? Ila maghribis syafaqil ahmar, sampai hilangnya warna kemerah-merahan pada langit. Yakni sampai hilangnya warna kemerah-merahan ini. Ketika hilang warna kemerah-merahan ini, maka masuklah waktu salat isya. Di sini Syekh rahimahullah taala memberikan penjelasan, ahyanan yakunu, yakni hilangnya warna kemerah-merahan di langit berbeda-beda. Kadang kalau ditentukan dengan hitungan jam berbeda-beda. Kadang 1 jam seperempat atau 1 jam setengah dan seterusnya. Berbeda-beda. Kata beliau, ahyanan yakunu bainal ghurubi wa baina maghribis syafaq sa'ah wa rubu. Terkadang antara salat maghrib, yang terbenamnya matahari sampai hilangnya warna kemerahan pada langit, kurang lebih 1 jam 15 menit. Terkadang 1 jam 32 menit, atau terkadang berbeda-beda. Maka apa yang ditentukan atau apa yang dijadikan kebiasaan oleh umat manusia sekarang, kata Syekh rahimahullah taala, yang memberikan takdir, memberikan batasan antara maghrib dengan isya 1 jam setengah misalnya, maka ini sudah cukup bagus. Artinya menjelang setelah masuk waktu maghrib, kemudian dihitung kurang lebih 1,5 jam setelah itu masuk waktu salat isya, maka penentuan yang seperti ini sudah bagus, la yadur, tidak membahayakan. Karena perkiraan hilangnya syafaq al-ahmar, hilangnya warna kemerahan ini, diperkirakan antara 1,25 jam sampai 1,5 jam, kurang lebihnya seperti itu. Perkirakan seperti ini. Kalau bisa dilihat, maka bisa diketahui berapa perkiraannya. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala ingin menjelaskan permasalahan terkait dengan waktu salat isya. Kalau waktu salat zuhur jelas, salat asar jelas, salat maghrib jelas. Sekarang beliau ingin menjelaskan waktu salat isya. Waktu salat isya yaitu setelah selesainya atau setelah keluarnya waktu salat maghrib. Setelah hilangnya syafaq ahmar tadi, berarti sudah masuk waktu salat isya. Sampai kapan? Ila muntasafil lail, sampai pertengahan malam. Ini batas akhirnya, kata Syekh rahimahullah. Salat isya sampai muntasof al-lail, pertengahan malam. Lalu bagaimana kita menghitung pertengahan malam ini? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, annaka tuqaddir ma baina ghurubi syams wa tulu'il fajr, thumma kata beliau rahimahullahu ta'ala, engkau tentukan dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, dihitung, diperkirakan, kemudian cari setengahnya berapa. Misalnya kalau mau dihitung dengan jam, jam 6 mulai terbenamnya matahari, kemudian subuh misalnya jam 4:30 atau jam 4 misalnya, lihat pertengahannya mana. Itulah akhir dari waktu sholat isya. Akhir dari waktu sholat isya. Beliau mengatakan fan nisfu huwa muntaha sholatil isya. Pertengahan malam adalah akhir waktu dari sholat isya. Akhir waktu. Artinya setelah pertengahan malam ini kemudian dia ingin melakukan sholat isya, tidak sah. Kenapa? Karena telah keluar waktunya. Telah keluar waktunya. Dan hadis Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang ini, bahwasanya sholat isya mulai dari hilangnya syafaq ahmar sampai pertengahan malam, ila muntasafil lail. Dalam riwayat yang lain disebutkan sama seperti ini, pertengahan malam. Artinya penjelasan bahwa waktu untuk menunaikan sholat isya adalah sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Di sini ada sebuah faedah yang ingin disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala terkait dengan seorang wanita yang haid. Ini penting. Setelah kita mengetahui bahwa waktu sholat isya sampai pertengahan malam, maka kita ambil hukum dari masalah ini, seorang wanita yang haid ataupun seorang wanita yang nifas, ketika mereka telah suci, ketika mereka setelah suci, fi thulutsil akhir, sepertiga malam. Kata beliau rahimahullah, "Law taharatil mar'atu fi thulutsil akhir min al-laili, falaysa 'alayha shalah. Falaysa 'alayha shalatu isya' wala al-maghrib, li'annaha tahurat ba'da al-waqti." Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya ada seorang wanita yang haid atau wanita yang nifas kemudian suci di waktu sepertiga malam, maka wanita tersebut tidak menjalankan atau tidak mengerjakan sholat isya dan sholat maghrib. Kenapa? Karena dia telah suci, yaitu setelah keluarnya waktu sholat maghrib dan keluarnya waktu sholat isya. Artinya di sini beliau rahimahullahu taala ingin menyebutkan sebuah masalah terkait dengan seorang wanita yang suci dari haidnya atau dari nifasnya. Permasalahan ini disebutkan oleh ulama fikih. Kata beliau, yakni kata ulama fikih, wanita yang haid kemudian suci di sebelum terbenamnya matahari, yakni misalnya di jam 5 sore, seorang wanita tahir suci, haidnya sudah berhenti kemudian dia telah bersuci. Kata ulama fikih menyebutkan, maka wanita ini harus mengerjakan sholat duhur dan sholat asar. Sholat duhur dan sholat asarnya. Kenapa? Karena masih tersisa waktu, yaitu belum sebelum terbenamnya matahari. Dia harus mengerjakan sholat duhur dan sholat isya. Sholat duhur dan sholat asar. Naam. Kemudian permasalahan yang berikutnya, kalau seandainya ada seorang wanita yang haid kemudian suci sebelum selesainya waktu sholat isya, maka dia harus mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya. Sholat maghrib dan sholat isya. Apa penyebabnya? Apa alasannya? Kenapa mereka harus mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya? Mengapa mereka harus mengerjakan sholat duhur dan sholat asar? Dikarenakan waktu sholat asar merupakan waktu untuk sholat duhur bagi seorang yang memiliki uzur. Bagi seorang yang memiliki uzur. Waktu sholat isya juga merupakan waktu untuk menunaikan sholat maghrib bagi seorang yang memiliki uzur. Seperti contohnya seorang yang sedang safar. Seorang musafir, dia boleh menjamak sholat duhur dan sholat asar. Boleh menjamak sholat maghrib dan sholat isya. Dia boleh menunaikan sholat duhur pada waktu sholat asar, walaupun waktu sholat duhur telah selesai. Dia mengerjakan pada sholat asar. Mengapa diperbolehkan? Karena dia memiliki uzur. Dan waktu sholat asar merupakan waktu sholat duhur bagi mereka yang memiliki uzur, seperti seorang yang safar. Demikian juga dengan maghrib dan isya. Dan termasuk mereka yang mendapatkan uzur adalah ini, seorang wanita yang haid kemudian suci dari haidnya pada waktu-waktu yang tadi kita jelaskan. Nah, kata Syekh rahimahullah ta'ala, setelah kita mengetahui bahwa batas akhir sholat isya adalah muntasof al-lail, pertengahan malam, maka wanita yang suci di sepertiga malam, artinya setelah setengah dari malam tersebut, dia tidak mengerjakan sholat maghrib dan tidak mengerjakan sholat isya. Kenapa? Karena sudah selesai waktunya. Sholat isya sudah selesai, masuk pertengahan malam sudah selesai. Jadi dia gak wajib untuk menjalankan sholat maghrib dan sholat isya. Yang ada adalah sholat yang setelahnya, subuh, zuhur dan seterusnya. Kalau seorang suci sebelum pertengahan malam ini, sebelum selesainya waktu sholat isya, dia harus menjalankan sholat maghrib dan sholat isya. Dan ini pendapat yang dirajihkan, dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala berdasarkan dalil-dalil yang kuat bahwasanya waktu sholat isya adalah sampai pertengahan malam. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, waktu isya ila nisfil lail, waktu untuk menunaikan salat isya adalah sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Dan biidnillahi azza wajal, setelah adzan isya kita jelaskan sedikit terkait dengan masalah ini, masalah batas akhir waktu salat isya. Fal muadzin yuadzin, taqabbal. Kita lanjutkan sedikit penjelasan dari Syekh rahimahullahu ta'ala. Qala, beliau masih menjelaskan bahwa waktu akhir dari salat isya adalah ila muntasafil lail, sampai pertengahan malam. Di antara dalil yang menjelaskan masalah ini ialah hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Kata Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan waktu salat, beliau mengatakan waqtul isya ila nisfil lail, waktu salat isya adalah sampai pertengahan malam. Ini merupakan hadis atau dalil yang menjelaskan batas akhir dari salat isya. Kemudian beliau menyebutkan, walaysa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadithun yadullu ala anna waqtal isya yamtaddu ila tulu'il fajri abadan. Dan tidak ada satu hadith pun yang diriwayatkan dari Rasul alaihi salatu wasallam yang menjelaskan bahwa waktu salat isya itu berakhir sampai terbitnya fajar. Tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan masalah ini. Tidak ada satu hadis pun dari Rasul alaihi salatu wasallam yang menjelaskan bahwasanya waktu salat isya itu panjang sampai terbitnya fajar. Yang ada adalah penjelasan dari Rasul alaihi salatu wasallam bahwa waktul isya ila nisfil lail, ila muntasafil lail, sampai pertengahan malam. Kemudian beliau mengatakan, walihada al-qawlu rajih, ilan nisfil lail. Maka dari sini pendapat yang kuat, pendapat yang rajih adalah batas akhir waktu dari sholat isya sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Gimana cara menghitungnya? Tadi sebagaimana telah kita sampaikan, kita perkirakan mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, dihitung setengahnya jam berapa, setengahnya jam berapa. Setelah ketahuan, setelah kita ketahui, berarti itulah waktu akhir sholat isya. Bukan sampai terbitnya fajar, bukan sampai terbitnya fajar. Dan ini kata Syekh rahimahullah ta'ala, al-qawlur rajih, pendapat yang benar, pendapat yang kuat. Wal ayatul karimah tadullu ala hadha, dan ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 78, Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail, tunaikanlah salat semenjak tergelincirnya matahari sampai ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan waktu-waktu yang di sana ditunaikan salat, mulai dari tergelincirnya matahari, salat duhur, kemudian berikutnya salat asar, salat maghrib, kemudian berikutnya salat isya ila ghasaqil lail. Berbeda dengan salat fajar, salat subuh. Salat subuh dipisah. Wa qur'anal fajri, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili. Wa qur'anal fajri, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tunaikanlah salat mulai dari tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam, sampai pertengahan malam. Yakni ada waktu yang telah ditentukan, tidak disebutkan secara terpisah-pisah, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Yang dipisah dalam ayat ini adalah wa qur'anal fajr, dan dirikanlah salat subuh. Maka kata Syekh rahimahullah, fal fajru la tattasilu bi salatin la qablaha wala ba'daha. Salat subuh tidak bersambung dengan salat sebelumnya ataupun salat sesudahnya. Artinya tidak seperti salat duhur. Setelah selesai salat duhur, artinya setelah selesai waktu salat duhur masuk salat asar. Setelah selesai waktu salat asar masuk salat maghrib. Setelah selesai waktu salat maghrib masuk salat asar. Setelah selesai salat isya. Setelah selesai waktu salat isya sudah ada batas akhirnya, sudah titik sampai pertengahan malam. Bukan berarti setelah selesai waktu salat isya masuk waktu salat subuh, tidak. Karena dalam Al-Qur'anul Karim dalam ayat ini disebutkan terpisah wa qur'anal fajr, dan dirikanlah salat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sungguhnya salat subuh itu dipersaksikan. Tidak bersambung dengan salat sebelumnya dan tidak pula bersambung dengan salat setelahnya. Artinya setelah selesai salat subuh tidak kemudian langsung masuk waktu salat duhur. Nah, ini menjelaskan bahwa salat isya itu sampai pertengahan malam saja. Sampai pertengahan malam, bukan sampai terbitnya fajar, bukan sampai waktu salat subuh. Ini adalah pendapat yang dinyatakan oleh Syekh rahimahullahu taala sebagai pendapat yang kuat, pendapat yang rajih, pendapat yang benar. Walaupun di sana ada ulama-ulama yang berpendapat ila tulu'il fajr, tetapi Syekh rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab beliau ini, al-qaulur rajih ila nisfil lail, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah sampai pertengahan malam. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Rasul alaihi salatu wasalam, di antaranya waqtul isya ila nisfil lail, waktu salat isya sampai pertengahan malam. Dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya. Qala asy-syekh rahimahullahu taala, beliau mengatakan yang berikutnya, i'lam anna as-salata qabla dukhulil waqti لا تقبل حتى لو كبر تكبيرة الإحرام ثم دخل الوقت بعد التكبيرة مباشرة فإنها لا تقبل على أنها فريضة. Ketahuilah bahwa salat sebelum waktunya la tuqbal, tidak diterima. Hatta law kabbara takbiratul ihram, walaupun hanya sekedar takbiratul ihram saja yang tidak masuk waktunya. Allahu Akbar. Ketika dia takbir belum masuk waktunya. Setelah selesai takbir masuk waktunya. Thumma dakhala al-waqt, kemudian setelah selesai takbir masuk waktu salat tersebut. Fa innaha la tuqbal, tidak diterima sebagai salat fardu, sebagai salat yang wajib. Li'anna syai'al mu'aqqat biwaqtin la yasihhu qabla waqtihi, karena sesuatu yang telah ditentukan waktunya tidak sah bila dikerjakan sebelum masuk waktunya. Seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan telah ditentukan waktunya, yaitu di bulan Ramadan. Kalau seandainya ada seorang yang berpuasa dan mengatakan puasanya ini adalah puasa Ramadan, tapi dia berpuasanya di bulan Sya'ban, maka tidak sah dan tidak dianggap sebagai puasa Ramadan. Tidak diterima. Walaupun satu hari atau dua hari sebelum Ramadan. Sama dengan sholat. Sholat telah ada waktunya. Sholat duhur waktunya sekian. Sholat asar sudah ditentukan waktunya. Kalau seandainya seorang menaikkan sholat dan mengatakan sholat ini adalah sholat duhur, tapi ternyata belum masuk waktunya, tidak sah dan tidak diterima sebagai sholat duhur. Qala rahimahullahu ta'ala fa innahu, maka hal yang seperti ini tidak sah bagi dia. Qala syekhu rahimahullah mas'alah. Lakin, ini kalau tahu ya, kalau tahu. Kita tahu misalnya, ada seorang tahu, ini belum masuk waktu sholat. Belum masuk waktu sholat duhur. Tiba-tiba dia berwudu, kemudian takbir, Allahu Akbar. Niatnya mau menunaikan sholat duhur. Ini tidak sah. La tuqbal, tidak diterima. Beda keadaannya bagi orang yang jahilan. Lakin in kana jahilan, la yadri. Kalau seorang mengerjakan sholat sebelum masuk waktunya dalam keadaan dia tidak mengetahui, dia jahil, dia bodoh, dia tidak paham, tidak tahu. Misalnya tiba di suatu daerah yang tadinya di rumahnya, di kampungnya jam sekian itu perkiraan sudah masuk waktu sholat. Dia jahil, ternyata di tempat tersebut beda. La yadri, tidak tahu. Sarat nafilatan wa wajaba alaihi i'adatuha faridatan. Amma idza sallaha ba'da alwaqti fala yakhlu min halain. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, orang yang jahil tadi yang tidak mengetahui waktunya, maka ketika dia menunaikan salat tersebut, salatnya menjadi nafilah dan wajib bagi dia untuk mengulang kembali salat wajibnya. Yani tadinya dia berniat untuk sholat duhur, tapi dikarenakan belum masuk waktunya karena dia gak tahu, jahil, maka sholat tadi teranggap sebagai sholat sunnah, bukan sholat wajib, dan dia harus mengulang sholat wajibnya. Sholat wajibnya. Qala syekhu rahimahullahu ta'ala, amma idha sallaha ba'dal waqti fala yakhlu min halain. Imma an yakuna ma'thuran bi jahlin aw nisyanin aw nawmin fa hadha tuqbalu minhu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, apabila seorang menunaikan salat setelah keluar dari waktunya, maka keadaan orang ini tidak terlepas dari dua keadaan. Imma an yakuna ma'dzuran, dia memiliki uzur, mendapatkan uzur seperti enggak tahu atau dia lupa atau dia tertidur. Salat duhur, sebelum salat duhur dia tidur. Ternyata bangun sudah masuk waktu salat asar dalam keadaan dia belum menunaikan salat duhur. Kemudian dia menunaikan salat duhur setelah selesai waktu salat duhur. Maka jika memang memiliki uzur seperti tidur atau lupa, fahada tuqbalu minhu, maka salatnya diterima walaupun sudah selesai waktunya. Dikarenakan dia memiliki udzur, salatnya sah. Salatnya diterima. Keadaan yang kedua, fa'an yu'akhiru sholata 'an waqtiha amdan. Dia, ini masalahnya berarti menunaikan salat setelah selesai waktunya. Kalau tadi menunaikan salat sebelum waktunya, sekarang menunaikan salat setelah selesainya waktu salat tersebut. Kalau dia memiliki udzur, maka salatnya sah. Tapi kalau dia menunaikannya setelah selesai waktunya dengan sengaja salat subuhnya setelah terbitnya matahari, sengaja, atau salat duhur salatnya pada waktu asar dengan sengaja dalam keadaan dia tidak memiliki udzur untuk menjamak misalnya, maka fattafaqal ulama sepakat mereka adalah orang yang berdosa, orang yang telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang tersebut kafir, kufran mukhrijan anil millah, kafir keluar dari Islam. Sengaja menunaikan sholat setelah selesai waktunya. Sholat duhur dikerjakan pada sholat asar, sholat asar kerjakan waktu maghrib, ditunda-tunda terus dengan sengaja, maka orang tersebut adalah orang yang telah berdosa, bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang tadi kafir keluar dari Islam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, masih ada pembahasan terkait dengan shalah, yaitu terkait dengan waktu as-shalah. Fa insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya bi'idznillah azza wajal. فنسأل الله تعالى الإعانة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى هنا تفضلوا بارك الله فيكم